الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجراح دوي كلايكي كسوي جباب لتدبين دلم مرتلكن جراح Natuan Al-Fa'lul Muzhiku Salasatun Utawi Pagawayan Menang Al-Fa'lu Menang Al-Fi'lu Macana Wairaban ye Madaik nabai Al-Fi'lul Muzhiku Utawi Pagawayan Kang ilangaken ing ruh Iku Salasatun Tetelu Amdun Suwiji Maha-maha Wa Khotoun Lan Kang Kaping Done Kaluluputan Wa Shibhu Amdin Lan Kang Kaping Telune Nyarupaan Ing Maha-maha Wala kisos wa illa fil amdilan ora kisos iku wajib angin ing dalem mataini kang maha maha wahual wahua qasdul fali wa syaksi bima ya qatulu goliban lan utawi ya amdi iku neja migawe lan jumeng kerengan Alawan barang kang mataini ya magoliban iku dalam kaprahe jari nama sakalim Kekesekan natuan natawa akan abot Bain bagi dago suhadi mama galamun sepi apa najang salah suji negara nefali lan saksi Bian wako alaihi kalawan yang tatuni bayasi wong ingatasi sakos pamata Maka mati ya sakos aroma syajaratan atawa ngabalang ya si wong ing tanggal kayu Asobahu magangnani aram yu ing sakos fatkhotohun maka iku kaluluputan wa in kasodahuma Lan lamun nejaya si wong ing karane palu lan sakos bimala yaktulu kalawan barangkang ora matain ya magoli baning dalam galibe pasibu amdin maka iku sibi amdin arane anu bahelana mondok mangenaheun nyarekel kitab Lu teu mondok mabongan sia baheulana umur dipake hambur-hambur teu mondok cek aing ge mondok mondok gara roblok jasa wa min wadarbu bizatin lan iku tetep setengah saking si biam dinu tawi mukul bizatin galawan cemeti Hai mondok mangenaeun yen utawi nyen iku engke di akhirat utawi jeung iku teh bakal jadi malaikat dicoret ku urang mapageun urang tapi ku ari nu jadi lurah nu jadi camat teu pernah nyeneun iku nyen hobar eueuh nu mapageun di dituna tinggal dasi bae meulit ka huluna bakal digantung bupati gubernur kudasina bongan nyana teu mararondok awason ngaji kitu amat logowat nya awason atawa tetegen balau goroza oh balau goroza Satajan urang neraskeun pangaosan urang urang bacakeun heula Fatihah Alakadar kirim-kirim ke ahli kubur sebab urang ge bakal nuturkeun maranehanna. Komo nunggeus kolot moal kebal deui. Pasti kaparanggih jeung nyana nu diditu hiji kanggo almarhum Haji Saharin bin Haji Niran, dua almarhumah Haja Jaman binti Haji Raimah. Rancabango katiluru kadua almarhumah Musriyat binti Haji Akhyar, kemudian itu gini Harisman Mariana, ia mas sakit sudah 7 bulan, masya Allah. Kemudian itu Junani bin Haji Samin bin Haji Bungaok, gang kubur Bungaok. Kemudian nuker tedamang deh Siti Rohmah binti Jahid. Kemudian Haji Apun bin Haji Amin, Haji Jarkoni bin Haji Ulur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Haji Basariyah binti Bahari Serdang Kulon, Haji Ubay Auhdori Sempurjayanti. Kurang sehat Haji Rais bin Jasiun Panggang Cisoka. Kemudian Rumah binti Haji Hambali bin Haji Aswi. Kemudian Jain bin, yaitu almarhum sedang sakit Ustaz Komarudin sebentaran cakelapa panongan, terakhir toko mestabran lu tedamang. Mudah-mudahan dienggalkan damang ku Gusti Allah, dipasihan kesabaran ku Gusti Allah, baik nu tedamangna maupun keluargana, nu parantos mulih ka jati mulang ka asal. Mudah-mudahan diampura sakabeh dosana, dilegakeun di kuburanana, caangkeun di kuburanana, dipasihan naimul qabri bi barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kitabul jirah. Hadza kitabun fi bayanil jirah. Yehiji kitab rek nerangkeun jirah. Jirah tewazan fi'alun jamatina jarahatun jirah. Pirang-pirang tatu, pirang-pirang kitu luka tatu. Jadi di direk nyaritakeun berbagai luka, berbagai tatu. Lantaran biasana jelema anu terbunuh, nu dibunuh teh ieu ku benda-benda anu tajem. kupakarang anu seket galib-galibna numantak dijieun ngaran dina ieu bab padahal mah sabab-sabab maehan mah lain kupakarang seket bae lain kupakarang anu osok ngabohewelkeun bae lantaran kadang-kadang sabab ngabunuh teh ku sihir sarua bae. Komo ayeuna mamrajalela sihir teh. Kamari ieu mah rada eueuh sihir teh susulumputan tapi kuari mah ambalaya. Ilmu sihir dibuka, lain ilmu sihir bae kuari mah ditembrak-tembrak. Ilmu politik ditembrakeun, ilmu ekonomi ditembrakeun, ilmu sihir ditembrakeun. Boro-boro eta ilmu tarekat benu kudu disumput-sumput ku ari mah diberitakeun di televisi di berbagai media. Jadi ku ari eueuh nu disumput-sumput eueuh anu dirahasiakeun ngan kabeh ge eueuh nu asli. Nu asli mah atuh aya lebahna iraha nurunkeun tarekat ka saha. Lain di suratan ilmu tarekat mah lantaran ilmu tarekat mah ilmu kawalian. Boro-boro deuk jarara diwali tita eureun ngeridit ge teu bisa. Orang guru tarekat ngeridit. Jadi engke mah aya wali tukang ngeridit. Aya wali teh terus sakarar itu jadi kadengena teh garila asan. Aya wali pedagang limbah. Aya wali menteri. Emang teu bisa menteri jadi wali, modar moal cekaing moal-moal. Moal bae menteri nu arayeuna, boro-boro jadi wali. Paé ge azana dikerebekkeun heula moal. Boro-boro menteri lurah ge ngerebek heula. Cak lurah jeung boro-boro lurah meureun kiai ge sarua abeh sebab sa kiai na ge neuleuna sekupi. Pamere ti atut. Nu marejeuna ulah sok nyebut tarekat isina ya nu tarekat zikir bae haju kasurupan. Cai Abdul Qadir. Abdul Qadir mana tukang lauk. Aya tarekat kasurupan. Aya nu geus rapi tatarina masantren ditokohkeun malah ku masyarakat kuari jadi mikung. Totorekatan mimilu jeung nu sok kasurupan. Eta mah kiai ustad Ki Haji goblok bin tolol teu nyaho jalan ka sorga. Poekeun hatena. Ih cenah yeuh mah sok diberean duit. Nah eta sekupi dewe tong mah potonganna. Sing harade di akhir zaman masing hade. Ilmu zikir teh hararese. Dik dibikeuna ka saha kudu diistikharahan. Aya tanda-tanda heula ngan aya deuk zikir mah zikir bae ulah nyebutkeun tarekat mesti disoekeun sungutna ngaberewek izin ngadengena tukang ahli tarekat ngeridit ahli tarekat ngasup-ngasupkeun jelema ka pabrik ahli tarekat pedagang limbah ahli tarekat bupati ahli tarekat pejabat jararauh jasa eueuh bismillah numantak dibaheula diharamkeun ge ku kiai ati-ati jasa daya sing hade di kabupaten Tangerang lomba jasa anu nurun-nurunkeun tarekat boh urang Jawa urang seberang kadang-kadang tatarina ngabeca eueuh kuari jadi guru tarekat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun telah pulang ke rahmatullah. sing ade ngaji nu biasa bae ulah sok kikituan rukun wudu rukun salat de urang nu rapi etalah jalan ka sorga. Tanas urang geus lempeng ka sorga pungkal pengkol ulah. Ning mah Ki Musanib di dieu rek nyaritakeun jiro mengarah kana luka-luka kana ngabuntang banting manusia kana pembunuhan. Lamun di kitab lain manu dijadikeun babna teh jinayat di dieu mah jiroh eta-eta keneh aya nu babul jinayat aya nu kitabul jiroh sarua keneh aya nu kitabul qatsli kumaha daekna bae nu ngaran nyeuna eta-eta keneh. Teh ieu teh rek nyaritakeun pembunuhan. Bukan yang Nabi dijelaskan la takumus sa'ah mual terjadi kiamat hingga engke bakal loba pembunuhan di akhir zaman. Lamun geus kasratul haraj loba pembunuhan tereh darareukeut kana kiamat. Moal terjadi pembunuhan lamun henteu aya bibit-bibit pembunuhan. Bibit pembunuhan eta adalah kahayang. Izaid partaina Golkar Ki Umar, partaina P3 Ki Dadap, partaina nu anyar teh naon gara-garana Nasdem nu hiji deui Anura nu hiji deui yang hitungan eta bae maca tas beh tilok partai marapal jasa masyaallah masyaallah masyaallah jamareun harepanana dibere duit. Ih tapi pan urang ge bangsa Indonesia dek ngarayakeun partai dek ngarayakeun demokrasi hayang berubah sugan we beki kaharep beki roba korupsi. Kuari can sakumaha sugan we barang geus di pilkada pilgub mah tambah deui korupsi teh sugan we barang geus pencalonan presiden mah beuki loba nu korupsi. Urang doakeun mudah-mudahan ala rese jol ieu jol ieu jol ieu jol ieu datang ka pejabat nage kuari gideg geus hese cenah kiai mah di Indonesia na Indonesia mah hese di omian berarti geus parah jas jenteng atuh siang mah sia bae di ditu di tempat nu parah aing mah jente biasa bae ulah sok kabawa ilu parah nya nyana mah nyana bae ka jenteng jaya bagianna Allah nyeun dua tempat teh hiji neraka nomor ka hiji sakitu bae geus gararideug geus hese cenah kiai parah hese geus betah di dieu kumaha deui atuh ceuk teh nyaho parah nyaho salah tapi terus bae kumaha deui bahasana geus satunga hiji ka ditu moal kebeli paling 1000 tahun dibeuleum dipanggang aya darah raek mah masyaallah ieu zaman pekikat ieu pekikir. Urang ngaji supaya nyaho nu bener, geus nyaho bener supaya bisa ngalaksanakeunana harepan urang dibere taufik ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemah lantaran bibit-bibitna pembunuhan loba ya partai, ya organisasi, oh organisasi terepe. Baheula mah nu dipasinikeun dengan sakadar usoli, nu dipasinikeun dengan sakadar tahlil, nu dipasinikeun dengan sakadar kunut, nu dipasinikeun teh sakadar marhaba maulidan, kuari mah geus teu beres ka ru'yat ru'yat dipasinikeun. Hilal hilal dipasinikeun teu rapi di Indonesia teh. Mun urang nutur-nutur nu teu rapi sadaekna. Terus moal eureun-eureun timbul tina kahayang. Ieu hayang di luhur, ieu hayang kapake, ieu hayang boga porsi. Ieu hayang boga kedudukan sehingga naon bae dijieun masalah. Lain beki saeutik masalah teh beki ngemu, beki gede, beki gede, beki gede, beki gede. Masyaallah, deuk datang ka irah. Terus dihandapna urusan ieu, urusan itu, urusan ieu, urusan itu, urusan ieu, urusan. Mandeg jeung ulama dimohon ka para ustad, para kiai. Sakeudeung deui urang bakal aya pilkada kabupaten Tangerang geus bae urang ulah loba omong sabodo bae. Geus aya geuna nyararana bae urang memilu bae ngaminan. Ngaminan geuna nyararana bae kiai jeung ustad ulah milu-milu. Sebab ieu bahayana ka agama rusak lah sakadar sekupi. Sudah dipikir kahayang-kahayang, komonya itu diberenya haju ancul-anculan, rugi jasa. Dibere rugi itu, dibere rugi. Nisbeta mah kena nukarar itu, beta mah kena sampah. Bus ulah ulama amanat dia, tuh lu bener lantaran. Ka ustad, ka kiai ngaminan, baik. Munayan unanya kiai, kumalamun iya pilihan, tuh kumasya baik. Kumanu iya, nges kumamane baik. Ya tu kiai cenah sugan henteu ayo kumaha sararia bae kabeh kiai mah kadut kabeh pare koros kabeh sampe kitu bae jawab nangis ulah hese-hese geus azal geus ulah milu geus ngaji salat ngaji salat ngaji salat sakitu bae ulah lah geus pokona mah urang bagian ngararajina bae ngadoa bae azal ngadoana sakali ngadoa 10 juta tolol di baeta gitu nya ieu mah diharepkeun urang geus terus bae moal eureun-eureun terus amankeun diri urang maksud ngamankeun diri ngamankeun agama lantaran atuh ieu mah anclub kabeh mah moal beres sejak di jero hate niatan gerak ka para ustad para kiai ulah sok milu raramian dikuari moal beres ieu mah geus. Sebab Golkar main deui kuari. Asal Golkar geus sudang deui kiai pareum. Daek modar bae. Kucing tapi nu daek modarna. Beneran ieu mah pareum. Golkar naek deui. Golkar ieu sirungan deui. Tiba heula ge nu mareuman-mareuman pondok pesantren kiai Golkar kuari hararudang deui. Maningan sidak kep sinu kutunggal cakurang Karawang neuleukeun ka paculeun bae. Bagus dah hirup kos kitu teh. Mulai lurah datang. Waalaikum. Kiai aya. Kumaha? Eta naon eta? Ya mah kopi susu. Eta jeruk. Teh naon kula mah silaturahmi. Moal de lingsem. Benang dilupa datang deui mau kopi susu deui. Aduh eta teh keur nalian da kos kitu teh. Nalian da teh ngaranna. Neng bae 3 kali 4 kali mulai muka obrolanana ji eta pan butuh pamimpin urang. Coba kira-kira nu rada merenah bae atuh kakaler ka kidul kakaler ka kidul kakaler Golkar deui ba. Aing mah sebel jasa ka Golkar. Beneran lillahi ta'ala Allahu akbar. Guru-guru aing ajur ku Golkar sakitu bae aing mah. Ulah hese-hese babaturan aing beak ku Golkar. Karuhun-karuhun baheula amanatna kieu. Mun hayang sugih cicing di Golkar tapi agama ajur. Tanyakeun ge katurunan kula di Doyong. Ki Ahmad amanat, Ki Hairun amanat. Tanyakeun ge ka urang Doyong. Mesia besi hayang nuturkeun pemerintah tuturkeun di Golkar sugih sia tapi agama ajur. Amanat teteh. Kadedengekeun bae kana ceulik. Mun hayang boga sagala rupa tuturkeun Golkar ngan ajur agama. Kadae ku cilisia. Kadae ngi sia. talik ti dieu ka Golkar deui. Kiai cenah ulah sok gara ulah sok karengesan ka Golkar cenah jadi dieu ge loba tokoh Golkar. Balik sia. Ulah ngaji ka aing. Aing mah jeung nu baris nuhun teu partai bae. Ajeun saeutikan. Abi di sorgana teu dituturkeun ku Golkar aing. Kiai cenah tulungan aing. Gacak malaikat. Nah, baturna ieu moal salah ieu. Ya. Isaya Golkar baturna ka jeung malaikat ge. Kiai ieu mah kudu ka neraka. Aing pan beurat eta kos kitu. Endit sia ka ditu. Hayang mah pokona mah aing. Beneran teu kudu ngaji ka dieu geus pokona mah. Beneran aing. Aing naon segala diupung plapeng plepung plapeng plepung ku Golkar. Pasantren beak tuh ku tangkorak sia. Kadenge ku jeuli sia. Hasana Golkar aya nu balik. Balik sia. Aing mah moal ngajakan sia, aing mah ngajakan ge aing mah aki-aki Haji Makmun we aing mah. Deh, geus suka rolot kieu lah. Urang duaan we ngaji na ngaji lah pokona mah geus. Tumal kebel deui nya mah teh oh iya. Jadi aman ngaji jeung nu teu boga kahayang mah aman. Tiis. Jadi kuari mah kuari geleget teh ka kiai, nya kolot nya bisa ngaji aya santrian ajeung mimilu ka partai mimil. Ah, kiai otakna didengkul. Ajur kan, bener bae. Kamari rada engket-engket deui aya santrian barang kamari pilgub rosa teuing ka atutna. Kuari tinggal 2 santriana. Bener kamari mah 15, kuari 2. Mali bejakeun kuari ngaranna ku kula moal. 2 deui. 2 ge nu hiji geus bubuntel bae. Pastilah nu tatangga namanya ho. Oh, tatangga aing. Nyaho bega jeung kumaha. Beak. Ulah terulang deui, ulah terulang deui sia cara ricing bae geus lah pokona mah pilkada nu ieu mah cicing ngadoakeun bae. Hayu pemimpin atuh urang kudu aya-aya atuh nu karieu mah lulu geus ngadoakeun bae. Mun aya lurah, camat ka ieu mah konciah lawang konci. Titah jalan dapur bae. Aduh, Gusti Allah. Boro-boro jadi wali titah tapa ka luhur gunung tapa ulah ngadeukeutan pilkada bae ge ku hararese. Boro-boro jadi wali zararuhu dileuweung, nikmat ibadah ka Allah, pajar teu berjuang padahal mah berjuangan we eta. Pajar teu berjuang padahal mah berjuangan nu cicing bae deuleukeun nu cicing bae masyaallah kadeuleu perjuanganan daripada nu lelengkah-lelengkah ajur-ajuran sebab naon ka bawa ka ditu kecuali teger nyana kena ka bawa ka urang baik bae Golkar datang ka imah urang tundukeun sian bener nya kalian Golkarna hah kalau meres ya kai suali gede eh ajur si Golkar ya main deh sing adenya pokoknya mah ayah partai Golkar singkirkan aing mah ka ustad jeung kiai doang aing ka lain ustad mah sabodo teh mah sabodo teh mah emang parantina ieu teh mah ieu na kunya ah jeung ku ajur-ajuran ka hareupna Golkar mah jahat penjahat paling dominan adalah siatan nu ngomong ajur aing gede. Aduh, geus boga tatangga Golkar geus ulah dibatur. Yeah, pembunuhan di akhir zaman loba jasa. Sebab bibit pembunuhanana kira-kira gede urusan nasional, skupna, skup kabupaten, skup leutik deui, skup desa, skup tatangga. Oh, kuari mah anu bakal nimbulkeun pembunuhan teh lain lalawara. Sebab naon timbul tina kahayang. Ulah-ulah keur carita di masyarakat rame nu barodo cacakan kiai bae ge. Lamun geus boga kahayang di dieu posisi aing ngajakan teu nurut ka posisinyana bentrok kiai jeung kiai. Mulai geus minimal adu omong kiai jeung kiai. ngagorengkeun itu, ngagorengkeun itu, ngagorengkeun itu. Itu geus sarua lantaran teu akur jeung eta kitu bae. Kiai jeung kiai geus teu rapi, ai pejabat jeung pejabat mah silih gorengkeun parantina. Tapi kiai jeung kiai, masya Allah, na'udzubillah min dalik mandak tiiskeun hate, geus geus mah geus beta mah tinggal ditobatan ku hari ka hareup geus becara ricing. Lamun aya anu ngajakan gerinya ieu kitu urang seuri we. Kajen disebut mah edan ge. Kajen teh edan tanaung kajen tapi selamat. Tapi selamat daripada ancul-anculan, ieu moal beres kajen kuku geus negara. Namun orang milu agama nu hancur. Orang mah bagian ngaji takrib na bae, takrib ria. Senyana bagian sekupi, orang bagian ria takrib. Salametkeun, ruh rusak jasa kahar. Masya Allah, tadi pembunuhan. Komo pembunuhan karakter. Komo pembunuhan kitu. Naon ngaranna pembunuhan-pembunuhan karir. Sabaraha puluh, sabaraha ratus karir-karir pejabat nu dibunuh ku ari teh. Anu lesu akibatna frustasi. Geus teu kudu dicaritakeun ngaran-ngaranna akhirna nyanetani cicing dibunuh karirna. Nu endek bebeneran nangtungkeun kejujuran jeung keadilan saat ieu pasti dibunuh. Pokona mah kuari mah asal anu jujur dibunuh, asal anu adil dibunuh. Karirna mantak kurang doakeun mudah-mudahan Indonesia tetep bae jaya, tetep bae bagus, nimbulkeun pejabat-pejabat nu jujur jeung adil. Masyarakat geus ngaharepkeun ayana kejujuran jeung keadilan sehingga urang ditangtayungan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, ieu merek nyaritakeun pembunuhan fisik. Bekal loba di akhir zaman, masyaallah, masyaallah, masyaallah. Cakang jeung Nabi, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhan kumaneh tujuh perkara nu ngarusak. Tujuh perkara ilmu ya sing hade kiprat-kiprat ke ngarusak jasa. Kila wa mahunna ya Rasulullah, ayanu naras naunu tujuh teh Rasulullah. Kala saurkan jeng Rasul, nu tujuh teh nomor kahiji, asyirku billah, syirik ka Gusti Allah, nyandung ka Gusti Allah, percayana lain ka Gusti Allah. Nomor kahiji, na'udzubillah min kuari gereja kelenteng geus mulai kahanap dengan izin, atas izin camat, lurah, bupati. Oh yuk, atuh cenah negara urang mah negara demokrasi yeuh, tinggal kumaha urang na bae bener jasa. Mun urang carita nagara eueuh salah, nu penting diri urang bae. Tapi ku geus loba pemandangan nu kitu dipaksakeun di hiji daerah nu encan aya kristenan tapi nyana maksa. Eta doang dah nu hanjakal teh. Kudu aya sabara persen kristena karak meunang ai di kampung mah tuh. Guh di Jawa mah geus dipersiapkeun. Di nu jauh ka dieu ka ditu calnyeun gereja. Kuari di urang dibelian tanahna. Dibangun kunyana, dibuat gereja teh salah secara demokrasi. Tapi urang nu nyekelan agama khawatir amat. Sementara pendidikan di SD datang ka luhur eueuh pendidikan agama. Dipaksakeun kuari mah kudu aya pendidikan Yahudi, bahasana ge wajib kudu bahasa Inggris. Geus di TK keneh geus dipagahan I love you, di TK keneh. Geus good morning, good afternoon, di TK keneh geus eueuh Arab-Araban. Eueuh geus kabelah dituna mu Allahu a'lam. Ngeyeuh di urang teh kos kararitu. Tah asal gede bae duitna tanda tangan, gede bae duitna tanda tangan, gede kamari tapi nu kuari mah alhamdulillah ya rabbil alamin. Ye nomor kahiji asyirku bilang. Nomor kedua sihir. Ambalaya kuari sihir malah ditayang-tayangkeun di televisi pesihir-pesihir. Nu kudu da dibunuh sihir teh, ahli-ahli sihir teh, tukang sihir kuari dikembangkan. Nomor katilu wa qatlun nasillati haramallahu illa bilhaqq. Katilu jauhan ngabunuh awak-awakan nu diharamkeun ku Gusti Allah. Ah, kuari mah 1000 bunuh. Cuman 1000 rupiah dibunuh, gara-gara 100 ribu rupiah dibunuh. Gara-gara digeser posisi bunuh. Gara-gara nyana ngelehkeun urang dibunuh. Waktu terus be pembunuhan. Geus puguh ayeuna diteroriskeun mah pembunuhan. Terus bae moal eureun-eureun. Jauhan eta. Hiji syirik, dua sihir, tilu pembunuhan, ngabunuh diri, bunuh awak-awakan gitu. Nomor kaopat wa uklur riba, ngadahar riba. Ayeuna riba teh geus kagincu-gincu riba. Piring riba, gelas riba, sikat riba, gincu riba, roti geus dikreditkeun roti. Meuli roti dikreditkeun bayarna 3 kali. Roti nangis ka mana? Masih kene boga hutang keneh bae. Roti geus puguh kendaraan sepeda, motor, mobil. Kiai jalo Bandung ngahalalkeun urang mah ka jenting ulah kana kiai itu bae. Urang mah ulah haram. Te uklur riba mana deui wa uklu malil yatim, ngadahar harta yatim. Nomor kagenep tawali yaumazahfi, mengo kabur tina jajaran perang. Nomor katujuhna qalbul muhsanatil ghafil, ngaduduh zina ka awewe-awewe anu muhson, awewe-awewe anu bener. Ta ye 7 perkara bahaya jasa. Sedengkeun nu 7 ieu masya Allah geus ambalaya. Di lain hadis Kanjeng Nabi nyaritakeun ditarosku sahabat, ayyuzan bi azamu indallah, dosa naon nu panggedena ya Rasulullah, monggo Allah. Ceuk Kanjeng Nabi, anta ja'ala lillahi nidan wa huwa khalaqaka, anjeun ngajadikeun Allah teh dijadikeun nidan, dijadikeun sebagai itu syirik, sebagai batur, padahal Allah teh anu ngadamel anjeun. Allah teh aya kadua, katilu, kaopat jeung sajabana, atawa Allah nama ditendeun di mana urang ngagungkeun naon. Nah ieu padahal Allah nunyieun urang geus poa. Eta panggedegeneuna dosa, ngaapilainkeun ka Gusti Allah. Kila cik sahabat suma ayun ya Rasulullah naon deui? Wala cek Kanjeng Rasul, antaqtula waladaka mukhafata ayyat'ama ma'aka, anjeun ngabunuh anak sieun anak babarengan milu dahar jeung maneh. Cik ngomong sompralna mah ieu ngabunuh anak sieun fakir, ngabunuh anak sieun susah. Ulah lebet teuing anak ese ka dituna kege susah sia tah. Kabe bae hararese ka dituna tah eta tah nu kabe dengan niat besi miskin, besi susah, na yeuh panggede-gedena dosa. Lantaran nu ngatur dahar teh pan Allah, nu ngatur hirup teh Allah. Urang mah biasa bae. Tah yeuh kuai coba tah pelebah kabe. Pelebah mutuskeun anak. Pelebah atuh cenah kuari mah kulau mah moal aye kabeh mah make kondom bae. Abeh ulah boga anak. Aya jelema bebeja ka Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Ulama ieu sok diazlu bae. Naon aye azlu? Diazlu teh aye keluar cai mani dicabut. Abeh ulah boga anak ka Kanjeng Nabi, aye dasar deuk boga anak mah boga anak bae sanajan dicabut geus sarua bae. Eh bener bae. Barang nu sok dicabut teh teu kebel teh melentung beuteung. Jahe boga anak teh. Nah eta mah keur carita azlu teh ulah ceuk Kanjeng Nabi atuh komo atuh di kabe mah. Cacakan di azlu bae ge ulah. ulah sok diazlu bahasa Kanjeng Nabi na nginayahan diazlu ge aidek boga anak mah boga anak bae cek urang ulah diazlu atuh cacakan dicabut bae de kaluar cai mani ulah atuh komo di kabe mah tuh numantak di Indonesia dek turun azab deui koski ima keur carita aturan agama adapun nagara kos kitu sabodo ima nyaritakeun agama tah kos kitu tah anda geus bae urang lamun kawin bari geus teu kudu kabeh bae ngeunaheun kadenyana lamun ditanya teh ente boga anak sabaraha 12 ieu nu bibit nu ieu itu bae 13 tah sia rendeh yeuh mah ieu kotok ge rendeh mahal hargana. Coba lawan dia tanya bukan saya dua aturan pemerintah nu hiji gering kuari tinggal hiji deh nu hiji mabok puyeng cenah yai dua ge puyeng maningan anu 12 rapih masya Allah nu genep geus jarara di tinggal genep deui keur sarakola keur malah santren ngeunaheun eueuh ieu eueuh itu mantep jas. Aing mah jeboga anak 12 jauh naon eueuh naon alhamdulillah aing pugu dua ge nu hiji geringan bae nu hiji mabok bae sial jasa ieu. Atuh kawin deui bae sugan teu meunang pugu kunu di imah. Kaonak ngan dua haju teu beres kawin deui pamonggol geus kieu wae kunu kolot rugi jasa. Rugi. Tah ieu ulah nya urang teh entap tula itu non gitu ngarana mayhan anak antak kotula waladaka mukhofata ayyob amma ma'aka mayhan anak rempan besi fakir rempan besi susah rempan besi miskin nayama bahaya jasa ngerusak kana katauhidah. Al-falul muzhiku salah satun pagawean nungalengitkeun kana ruh yakni ngabunuh eta aya tilu rupa nomor kahiji amdun ngabunuh ngahaja nomor kedua wakotaun ngabunuh kesalahan nomor ketilu wasibhu amdin ngabunuh sarupa jeung ngahaja tilu rupa tipe ngabunuh tilu rupa aya nu ngabunuh ngahaja ngabunuh nomor kedua kesalahan nomor ketilu sarupa jeung ngahaja sibih amdin ngaranna. Tak iya nu mana anu kakenaan ku kisos anu dina Al-Quran dijelaskan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul kisos ya ayyuhalladzina amanu hei eling-eling jelmanu ariman kutiba alaikumul kisosu fil qatsla dipardukeun karanjeun kabeh kisos dina urusan pembunuhan-pembunuhan nu mana yeuh anu kawajiban kisos kisos teh bales pati bunuh bunuh deui maehan paean deui nu mana yeuh wala kisos illa fil amdi teu wajib kisos kecuali maehan ngahaja mun maehan ngahaja saha bae wajib paehan deui kos kumaha maehan ngahaja maehan ngahaja mah qasdul fa'li wasyahsi bima yaqtulu ghaliban ngamaksud migawe ngabunuh jeung ngamaksud hiji jelema nu dibunuhna maksud pisan deuk dipaehan teteh jelema teh migawe na nga maksud jelema nu deuk dibunuh na ge memang dimaksud si eta ngabunuh na bima yaqtulu ghaliban ku hiji alat nu memang galibna osok maehan baik jarihin seket sok na tuan model pedang peso golok aum sakol atawa nu berat batu kayu jeung sajabana sarwa baik Zaid boga batur ngaran Ki Khalid kuari ing man babarengan bae leumpang Ki Zaid jeung Ki Khalid teh sehidup semati ceknya nage berjuangnya waduh kuari leumpang ka Cikupa di Cikupa teh aya Sarwiti Rangda Bengsrat nah kapangi ku Kiki Gading Ki Khalid aju ditanya urang mana wit emang ima tadi belah ditun pasar seti aju kadari itu apel dua ya satu ngaran apel sekali dua kali ternyata Sarwiti menaruh hati kaki Zaid Khalid terbengkalai sedangkan Ki Khalid dia rada hayang jasa ka Sarwiti bebeja Ki Khalid ka Ki Zaid ed wayahna ieu mah Sarwiti mah jang aing bae aing geus teu boga pamajikan pamajikan aing kabur ka Lampung gede adat teh geulis tapi gede adat putih-putih nama ku aing geus dileupaskeun ieu mah Sarwiti mah urang Tangerang asli bener ge bahasana gorengan bageur urang Tangerang mah daik berkorban orang Tangerang mah emang bahasa doangnya nama nu goreng komo lamun ka belah kaler mah geuteungeunaheun gadengan lagi urang mun ngadenge urang kaler masyaallah muringak bulu sia jeung saha ka dieu eta elesnya teu diajak ajar muringak bulu urang ngadengan lagi tah ieu mah mohon cek Ki Zaid teu bisa sebab aing geus meunang SMS jadinya nanti yang berlindung bertekuk lutut di aing jadi itu bisa lepas ieu mah wayahna jang aing wae aing lek dikawin ieu mah teu bisa babaturan mah babaturan bae pelebah ieu mah teu bisa mulai retak geus retak retak retak retak ah setan asup ka jero hate Ki Khalid cek Ki Khalid deui moal bisa Sarwiti mah dicokot ku sia lantaran nyana mah geus berjanji sehidup semati jeung Ki Zaid tah mah gampang beresan bae bunuh habak nah, setan tah mulai nah direncanakeun ku Ki Khalid pesok geus diasah nah geus dihadirkeun di deuleuh ku Ki Khalid mana ye Ki Zaid tah siap Ki Khalid teh deuk ngabunuh Ki Zaid hiji pagawean ngabunuhna disiapkeun ku Ki Khalid di seja nomor kedua dimaksud dudet dibunuhna nekek nudik dibunuhna teh Ki Zaid qasdul fa'li wasyakhsi ngamaksud migawe ngabunuh jeung jungkreng Ki Zaid nudek dibunuhna kapanggih ku Ki Khalid teh langsung mah ditikem srat bunuh golem Ki Zaid kuari dibunuh ku Ki Khalid tak Ki Khalid ngabunuh Ki Zaid qasdul fa'li wasyakhsi maksud megawe ngabunuh jeung jungkrengan Ki Zaid bima ku peso ku golok yaktulu nu biasa maehan goliban galibna jarin memang osok ngabohewelkeun almusakol atawa ngobrol jeung Ki Zaid lieu ka tukang aya batu kali segede hulu nya ieu bae mangkading lalencos tilu lalencosna cekel ku Ki Khalid meujeuhna bae Ki Zaid keur ngahareup ka ditu leuh dibantingkeun ka huluna rakatak tah eta teh ngamaksud ngabunuh Ki Zaid beneran tah eta ngaranna amdun ngahaja iki sos kisos teh bunuh-bunuh deuh atawa make pistol kuari mah murah pistol lain di Amerika bae lain di Inggris lain di Belanda bae di Indonesia ge kuari pistol murah murah bisa dibeli kuari mah pistol teh tembakeun ceger ka huluna modar bunuh ngaranna ngabunuh bunuh deui kisosna walil kisosi hayatu ya ulil albab laksanakeun geurah hukum kisos bunuh bunuh deui bakalna aya hayatun kehidupan anu luar biasa indah kehidupan roh jinawi kehidupan anu sampurna kahirupan anu ngeunaheun bakalna bunuh bunuh deui nikmat kisos dilaksanakan, ialah hukum Islam. Eueuh dongengna di Indonesia. Eueuh hukum kisos di Indonesia mah teu make Quran, make ge hukum Walanda. Nu nentang bodoh di Indonesia mah. Ieu ngahalangan kana karir aing, bodoh. Eueuh nu ngabunuh deui. Eueuh nu ngabunuh amun urang ngadenge pembunuhan di Mekah. Urang ngabedenge ngabunuh pembunuhan teh di Irak, ngadenge pembunuhan teh kitu di Iran. Belah dina Malaysia geh setengah-setengah. Teu jelas. Tapi lamun diterapkan hukum kisos di Indonesia mantep dan luar biasa. Jelema dek ngabunuh, sieun dibunuh deui. Ah. Tahan. Kuari bae rada deureus kuari. Rada deureus soteh jelema handap, jelema luhur mah biasa bae. Hukum teh jang jelema handap doang kan di Indonesia mah nu kaluhur mah geus teu maen hukum. Aya nu triliunan, nu miliaran mah teu ditangkep, sanggilang ditangkep sore-sore geus huhahehe deui, tapi nu handap maling kotok bingir bengo encan ditahan. Masya Allah, aya nu dilaluhur. Beuh. Senturi aman-aman bae. Keluarga Pak Harto Tommy aman-aman bae. Jeung sajabana. Tapi ieu nu maling kotok anu 100-200, boh, matanangan teu bitu doang. Dibejakeun ku cek polisi, inilah pelaku-pelakunya, dan di negara kita adalah negara hukum. Saya sedang melaksanakan hukum. Bupati mah, gubernur mah, menteri mah, anu korupsi araraman bae. Masya Allah, ieu negara urang. Nah iyalah ngabunuh teh ya, aya ngabunuh ngahaja model tadi tah. Atau make kayu bae geus make kayu geus dikieu-kieu bae. Ieu kizaya teh buang ka mana sial aja saya kizaya. Datang seger bae. Eta ge sarua bae. Atau melalui tangan orang lain. Alit nek ngabunuh teu kuat lantaran Ki Zaid mah setengah jawara permainanana Cikalong aya Cisadane aya bisa nyana mah. Ya aya ge ieu si Alek ieu nu rada hebat permainanana. Lek. Si emang geus ka Jakarta deui masih, sakeuna masih ka Jakarta. Teu aman atuh Jakarta, aing di Jakarta mah. Aya naon? En guna naon imah aing sakali bae minta tulung ka anjeun. Aya naon bejakeun? Moga musuh yeuh, tapi babaturan aing teu kuat. Saha Zaid? Hayu motifna awewe. Aju. Coba panganggeuseun bae. Ya atuh tenang, nu penting mah. Atuh aing urusan salah, ngabodoh mah kecil teh. Sabara kira-kira aing kudu mere kasihan. Sia riobo na sabara. Waduh, meke riobo na sabara. Tarolol jas. Atu kira-kira atu baing mah asal aya jang meuli eta bae minuman jeung leek tasih sakitu doang geus ulah sok SS jadi mah demi frened baing sih. Demi frened. Kitu tah. Yang babaturan nanti, ya kira-kira sakit juga. Hei, geser, ulah lo bawa mau kadek? Senangnya beres, bagus. Nah, jadi kuari Ki Holid nita si Alek ngebunuh Ki Zaid. Ceker, dibunuh ku Ki Zaid, ku Alek. Gas, tangkap ku polisi, tangkap ku kusi, tanya si Alek. Hei, kamu pelakunya? Betul. Kamu sendiri ini? Tidak. Lantas siapa tuh ini yang pelaku utamanya? Saya disuruh oleh Holid. Jadi berarti Alek teh ya, kesimpulan integrasina bahwa nyana dititah ku Ki Holid. Dua nana bunuh deui bae. Alek pelaku bunuh anu ditahna Ki Holid. Bunuh dua nana. Jadi hiji jiwa Zaid lantaran Ki Holid teu siap ngabunuh nitah ka Alek. Kaya dua pembunuh, hiji adalah pelaku langsung, nu hiji nu ditah, dua nana bae bunuh. Mun ngahaja dibunuh ngabunuh, bunuh deui aman di negara. Walil kisosi hayatu ya ulil albab. Itulah urusan ngabunuh ngahaja. Kumaha lamun kuari di dunia dilaksanakan ngabunuh, bunuh deui. Selesai di akhirat. Urusan hakul adami selesai. Walaupun hak Allah mancan selesai. Kumaha kuari lamun teu dilaksanakan, ditutup-tutupan bae, mancan selesai. Ke di akhirat diselesaikan. Persidangan terakhir ke di akhirat. Nukuari ngabunuh, ternyata tidak diadili, dibunuh deui. Apakah selesai kuari? Kuari mah di dunia selesai. Di akhirat bakal dipanggil deui. Dipanggil deui, maneh ngabunuh baheula. Muhun. Aju di Indonesia maneh henteu dibunuh deui. Atuh kunaon abi henteu dibunuh. Abi mah lamun teh mah aya undang-undang dibunuh. Atuh abi mah siap bae. Di mana mana cicing? Kabupaten Tangerang. Tahun sabara? Sekian. Sa bupatina? Si anu. Sa gubernurna? Anu. Sa presidenna? Anu. Nah iya, kunaon mana tadi bunuh dia? Tanyakan ke lurahna. Lurah dia tanya. Atau undang-undangna? Tanyakan ke camat-camat. Atau ke presiden. Panggil. Kunaon? Atau mana iya pembunuh tadi bunuh dia? Lantaran iya tanya undang-undangna. Tita sah undang-undangna. Dikerbekan. Wabek. Jeng RT-RT nah. Ini kumaha deh ya tuh. Masya Allah. Nah ya berat nah ya. Berapa pembunuh di Indonesia anu teh dibunuh deh. Nah kabeneran, kabeneran di RT orang. Nah ya lurah na RT na camat na berjamaah asup ka neraka jahanam. Alhamdulillahirobbil. Bangun musuh ya. Asalnya hobai, asalnya hobai hukum asli na Al-Quran teh kos gitu. Asalnya hobai hilang. Jadi Indonesia mah eueuh hukum Islam teh eueuh. Ieu mah hukum demokrasi ngan urang sebagai umat Islam asalnya hobai bunuh, ngabunuh wajib bunuh deui dengan dalil walil haya walil qisasi hayatu ya ulil albab atau anu tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl nas Al-Qur'an henteu diterapkeun di Indonesia tanggung jawab saha anu henteu nerapkeun cen anu ngolahna teh DPR di jerona aya Golkaran kunaon eta sakadang Golkar henteu nyieun undang-undang bunuh wajib bunuh deui geus cenah PKB ge henteu sabodo teh peti gue henteu kabeh tamang geus nu nyieun hukum nu ngangsongkeun ka pemerintahan eksekutif neye kabeh diboyong lantaran jelas Al-Qur'an dibaca jelas Al-Qur'an diuraikeun jelas Al-Qur'an teh ngajelaskeun tapi kunaon nong torekeun maneh sehingga teu dipuat undang-undang ngabunuh buluh deui neye lah nu ngabunuhna ka neraka anu henteu mengadili nage sarwa ka neraka nu mantak cukup jang ka neraka mah teu nyieun undang-undang pembunuhan bunuh deui sakitu be imah supaya nyaho bae hukum Islam teh tak kos kitu tah Masya Allah secara lahiriah mah ngeri manya bunuh-bunuh deui apakah teu aya jalan tetapi Allah teapan pangeran nu mantak nyieun undang-undang kitu supaya ulah loba pembunuhan ulah ngapilainkeun pembunuhan akibat teu aya bunuh-bunuh deui masalah letik buluh masalah letik buluh masalah sepele buluh sehingga seperti teu aya pengadilan di dunia teh tapi lamun eta dilaksanakeun jelema ngeretek deuk kabunuh sieun ayalah kisos bayin fakida amun ewe kos dua hadihima sejak selesai jini megawe jengjung kerengan bian wako ali secara tuniba jelma ninggang kaeta sahos pamata eta mangaranna fakhotaun kizaid naik tangkal rambutan ngalahan rambutan Kerengalahan rambutan horenganan dihandap ayah ki holid ki jahit mah tenang bae ngalahan rambutan kotrek horenganan tesa imbang nu ditincak pang nu ditincak jeng dedeg pangadeg ki jahit ay dedeg pangadeg ki jahit dayut gede ay nu ditincak na letik otomatis pang nu ditincak mah semplak kehilangan kendali Ki Zaid semplak na pang tea langsung ragag ka handap dihandap aya Ki Holid jadi berarti Ki Zaid ragag ditangkal rambutan gubrak ninggal Ki Holid nasib da jorenya sa Ki Holid modar ae Ki Holid bae Ki Zaid nama aman bae cak jana aing asa ka kasur bae. Tolol tadi bareng kiki. Lid. Ye. Aing nuragak sia nu pae. Waduh, dibawa ka imah, diinuman atuh geus teu pae bae holit tah. Iya tepan ayah maksud ngabunuh Ki Holid teu aya. Boro-boro ngamaksud ragag dage teu ngamaksud buku Ki Jayet teh. Ragag dage teh dimaksud, migawe ragag dage teh dimaksud ngabunuhna ge teh dimaksud. Tak ieu teh ieu Ki Holid terbunuh lantaran katinggang ku Ki Jayet. Tak ieu mah ngaranna khoto ngabunuh kasalahan ka asupna. Bain bagida mun eueuhduhuma bian waqa secara Zaid ragag ditangkal rambutan alai ninggang ka Ki Zaid pamat tampae Ki Zaid ta eta maka asupna pakotoun eta mah ngabunuh kasalahan geus anak ngabunuh kasalahan teu kudu kisos teu kudu dibunuh deui ngan tetep bayar diat sabar diat na teu gede 100 onta ngabunuh mah ulah lalawara ai dibunuh deui mah teu ngan 100 onta hiji onta anu manjing dipake korban tarolah 10 juta kuari lamun 10 juta kali 100 sabar 1 miliar berarti bayar 1 miliar sakitu kesalahan jiwa mah lain lalagaan masyaallah aroma sajarotan baso bahu Ki Zaid geur cicing we barang cicing kadeuleuh aya anu lulumpatan Ki Zaid da kajen kukumaha ge ieu uncal ye lulumpatan kieu mah ye haju lulumpatan nagok tas subuh ye mantas subuh teh remeng kabeneran imahna rada dileuweung na ieu kajen kukumaha ge ieu mah uncal cek bahasa wetan mah uncal cek bahasa urang mah kijang tah ieu ya kijang ye mulai geus tek nyokot panah Ki Zaid cet jata tadina pernah di Kalimantan ieu nya mah jadi bisa ngemana malah kamari perang emilu nya mah sama cet gua lepak alhamdulillah barang dideuleuh Ki Bakar gorenganan Ki Bakar ngising ya Allah disugan aing mah kijang goreng Ki Bakar. Waduh, ieu Ki Bakar horenganan ngising, kadeuleuh ngisingna atuh dibuka calananna hadena ge lain sarwiti. Masyaallah. Ceuk Ki Zaid teh aing goreng amat nasib juga aing atuh kieu panggadeunna kos kijang bener teu. Horenganan keur ngobeten. Ya Allah. Geus teu bisa dihelak deui kana eta mah kumaha? Apakah ngamaksud ngabunuhna Ki Bakar? Henteu. Tapi persejaan kieu mah aya ngan ngamaksud ka Ki Bakar mah henteu nu dimaksudna mah kijang atawa keur latihan katangkal kayu cepret latihan perang katangkal kayu begitu cepret pajar tangkal kayu remeng ieu golepakan tangkal kayu ka mana ieu merandi deuleuh horeng Ki Bakar pajar tangkal Ki Areng Ki Bakar nasibna jore jasa aeh lah Ki Bakar eueuh maksud ngabunuh Ki Bakar tapi nyana terbunuh tak ieu mah ngaranna khata ieu mah ngabunuh kasalahan la kisoso illa fil amdi teu wajib kisos kecuali ngahaja ari ieu mah lain ngahaja ana lain ngahaja teu wajib dibunuh deui menurut pengadilan agama sarak ngajelaskeun ulah dibunuh deui Ki Zaid ngan wajib bayar diat ontas status. Mata sih ada lamun nanyakeun hukum da kudu ka ahlina. Lamun lain ka ahlina bahaya. Acak-acakan cara diurang ku ari teu masantren teu naon ditanyakeun hukum moal beres. Nanyakeun hukum kudu ka masantren lantaran lamun teu masantren acak-acakan we kajen kumaha ge. Buguh anak tere. Lantaran anak tere teh ieu teu meunang dikawin lantaran indungna di jima. Teu meunang ngawin anak tere ayalah nu ngameunangkeun. Saha nu ngamandangna kiai anu kaluaran pasantren mana? Teu masantren nya mah sakolah paingan. Acak-acakan. Uguh nolak tilu kebain kubro kuari dijadikan hiji keputusan saya tak kiai anu keluaran masantren di mana tuh masantren nya nama naon doang sakolah salah sia tolak tilu jadi hiji salah kajen teh dituturkeun di akhirat digenjreng sia ulah tilu bain kubro cenah ieu mah teu ngahaja nalakna ge keur marah ge sarua bae cenah ieu mah teu karasa nalakna lantaran kur banget barana sarua bae tilu bae kuari jadi hiji teu masantren ugu anak angkatna eueuh patali jeung turunan teu aya warisan kuari dihijikeun bae sarua anak angkat ge lantaran geus aya sertifikatan diaku anak bae anggap anak ngawaris sakolah masantrenna di mana teu kieu nu ngahukuman teu masantren cenah nyana sakolah paingan moal beres hukum Quran nun teu masantren moal beres tapi lamun masantren angangan kieu jadi kitabna tilu kajen teuing kumaha ge tolak tilu mah jadi tilu bae embung aing mah mutuskeun minimal embung mutuskeun kiai bener ta berarti ieu anak angkat mah dikibadi dina kitabna ge tetep bae jalain jadi lain anak sanajan dijen sertifikat embung aing mah ngahukuman minimal embung ngahukuman. Nah ieu loba hal-hal anu teu masantren mah kosih aya jelema. Aya hiji awewe hamil 7 bulan ngora. 7 kakarek net genep ka 7. Bejeuna kaluar nyana aya motor kenceng bae katabrak ku motor. Reut goler. Sia goler dibawa ka rumah sakit aya nu nabrakna ge biasa. Ngegoler ternyata dibawa ke rumah sakit satu hari kedua anak keguguran tekua beres anak nama tu maut keguguran ya tinggal lindung nabe beki kadia beki pulih pada Bali salakina nanya masalah kahiji jeleman nutu masantren datang ditokohkan kikiaian tapi tu masantren dengan sekolah Anawiyah aliyah kadituna ka UIN. Ajunya na kikiaian. Teu naon sakola ge asa ulah kikiaian. Ieu mah kikiaian. Sok nyalah-nyalahkeun kiai bener bae. Padahal maca kitab teu bejus, teu begug. Ditanya, "Punten Pak Ustad, aya naon?" Kula rek nanya masalah jak salakina teh, masalah naon? Majikan kula hamil genep ka 7 awal aju katabrak motor. Oh. Terus dibawa ke rumah sakit, sanggeus aya bagar rumah sakit meunang dope keguguran. Terus ku ari mah geus balik deui ka di menek ditanyakeun bae. Eta kumaha tah? Kula meunang teu menta ganti tah kana nabrak. Weh, kisos yeuh mah. Kisos samantu. Naon sih artina kisos? Artina kisos teh kudu ganti deui. Bener teh ge? Yeh. Coba pangjelaskeun. Mimiti begitu katabrak rumah sakit, ganti tah kuno nabrakna. Terus setuju tah eta mah? Terus naon deui? Eta kitu dahar nginumna setelah di rumah sakit eta ge kudu nu nabrak. Akur teu bener dah. Alhamdulillah. Geus ka ditu bogana. Lamun teu bisa sorangan jengkula geus ka ditu. Aju eta teh urusan anak mah tah, urusan anak ieu sosial. Waduh teu sembarangan. Aju kudu kumaha tuh yang urusan anak cak salakina teh. Lamun urusan anak tetap kudu ganti. Carana kumaha? Pamajikan ente bikin kanu nabrak kena hamil 7 bulan. Itu di bahasa antar mah blon tah. Blon tah enggak hukuman teh. Cek salakina ji, pan kiamat sih hukum. Heh ieu mah. Makan mah lamun henteu daek teu bikin ka ditu. Geus masalah geus kula nu ngagantian nyaho 7 bulan bae geus. Kiai tolol henteu jeung eta. Kiai goblok eta kiai. Ha, eta kos karar itu teu masantren masalah ngahukuman. Puyeng nu nanya masalah puyeng. Manya pamajikan aing kudu dibikin ka nya. Eta gaganti anakna pan kudu heureuneuh, cekna kudu reuneuh 7 bulan. Ya otomatis kudunya na ngagantian. Mun nya nambungeun atuh ku ustad gadir. Tolong. Teu masantren mah mal beres mah geus jadi hukuman. Nu masantren ge teu beres, heeh nu masantren ge teu beres rada deureus. Nu masantren mah teu mah teu beres ge keur kahalangan ku sekupi doang. Ketika sekupina eueuh mah eueuh biasa deui balik deui nu masantren mah. Tah nu ngahalalkeun sagala kredit eta keur kahalangan. Aya teletikna mah kiai mana anu henteu ngaharamkeun. Wabeh ngaharamkeun. Kitabna dibaca ku nya. Eta cenah teu ngaharamkeun. Henteu ngaharamkeun sok teh mungkin nya ngeridit kahalangan ku nya ngeridit. Kagok atawa boga minantu, boga showroom atawa boga anak, boga showroom. Atawa nya aya di organisasi kabeneran organisasina ngayakeun kreditan. Eta kan aya kitu kepentingan-kepentingan ketika mulus kiai eta kepentingan nu teu ngaharamkeun. Ketika anu ngaharamkeun ulah diomong aya kepentingan kajen kukumaha ge. Sebab kitab mana jadalin lagi jelas. Kullu qardin jarronapan pawariban. Tiap ngahutangkeun termasuk ijeumkeun aya narik dari kamangpaatan atuh riba. Riba. Urang nginjem duit ka babaturan, pada babaturan bae mah ulah ka bank yeuh, Zaid jeung Ki Umar, Ceu Ki Umar. Aing nginjeman duit ku sia 1 juta bae aing butuh jasa. Atuh teu naon asal engke sabulan balikna 1.100.000 ya ka aing. Eta riba teh jarronapan. Atuh lagi bae ye. Aduh aing nek nuar kayu ye nginjem golok sakedeung mah teu naon asal balikna jeung kopi. Tah golok bareng jeung kopi, kopi riba tah kopi. Kopi riba tah kopi. Ji jarronapan eta ngaranu hese-hese amat sih. Kecuali kieu cek Ijaya teh aing ngahutangan duit ka sia teh 1 juta mulus cok pake ku sia iraha bae sia tuh bogana bawa deui ka aing sia janjina sabulan sok sabulan atuh gara bawa deui ka aing pas cundukana waktu ninggangkana mangsa sabulan dibawa duit teh aing mulang tarima ka sia teh ieu duit 1 juta pulang 1 juta ngan lantaran aing ditulungan ku sia aing leuk mere ka sia ieu 500.000 teh mah halal. Hal-hal tamata. Aya tadi tukang naon eta mah ieu mah pangiringna jeruk, ieu mah halal ta jeruk. Aya tuduh hiji deui, ieu mah kopi jeung susuna. Aya nu itu rokok. Atuh halal tama. Sebab perjanjian eueuh naon eueuh menta perjanjian halal. Ulah ge aya menta aya perjanjian, ta eta menta jeung perjanjianna haram riba. Boro-boro jeruk, kopi, rokok. Kopi nu tadi ta. Tadanaon dipake bae ku sia golok mah asal nyawa bae atuh sia golok ngaranana ge dipake urusan rompang mah urusan golok tapi balikna atuh wayahna bae babarengan jeung kopi dieu kopi riba kopi ulah loba omong nginjemkeun komo bang mah dina nginjem 1 juta turun 900 nabalikeun kudu 1.100.000 rugi nya butuh nya dipencet an butuh cenah mantek nginjem ge. Nginjemna 1 juta keluar 900 kan aya keluar bener teh bener tuh ya osok pan siage nyaho ye cek jana mah meureun beungeut sia teu kadeuleuh meureun ku aing sia beungeut bang puguh masyaallah Tehilah ayah ngabunuh Hamdin, ayah ngabunuh Khoto, wa in qasadahuma. Wallahu a'lam.